Sejahil-jahilnya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah yang paling jahil. Wis iki wakeh wis gak karu-karuan, wis setiap saat kita punya contoh berpuluh-puluh. Seperti yang Pak Parto ngomong mengenai yang terakhir tadi itu, yang kapal segala macam tadi itu. Cetho wilo-wilo Borobudur, cetho wilo-wilo. Bahkan orang Indonesia sudah tidak punya parameter apapun. Wis gak roh api elek lagu iki enak tak gak ya wis gak roh. Dadi sapa ae ndek TV oleh nyanyi ya nyulap ya iya, hipnotis ya iya, nyanyi ya iya, host ya iya. Wis mergo wis gak ono kualitas. Dadi nek kon ndolek bojo rek. Nek cara wayahe Muzamil kan salihah siji, ngono ya? Salihah. Nomor loro nasabe apik. Dapat 0 ya, tambah 0. Ya. Kalau Pak Muzamil ki sik turine Pak Muzamil sik ya. Salihah satu ya, angka satu. Terus nasab yang baik 0. Apa meneh? Cantik 0. Jadi berapa? Kalau tambah nasab berarti dari 1 menjadi 10. Kalau tambah cantik berarti menjadi 100, 10 kali lipat. Terus tambah apa lagi wis? Pinter, kaya jadi 1000. Ngono ya wis. Iso dadi 10.000, iso dadi 100.000. Nek dikurangi cantik tok tapi gak soge dadi 100. Cantik yo gak tapi nasabe apik 10. Soleh tok gak adik nasab apik 1. Saiki nek gak soleh piro? 0. Masih yo nasabe apik, masih yo ayu, masih yo soge, masih yo pinter. 0. Iki teorine Pak Muzamil. Pokoknya nek soal rabi wakil teori ini. Duta kutek bendino. Wus. Pokoknya kitab kuning yang akan datang besok-besok itu isinya soal filosofi rabi. Lah sing tak maksud ingin ini rek. Nek ndolek bojo. Iki ilak ngomong tentang ajal jahiliya ya. Ndolek bojo itu paling gak yo. Nomor ji ya soleh lah. Iyalah nek gak soleh sing penting turunannya wong apik. Iyalah nek gak turunane apa ya paling gak ya pinter lah. Bisa ngancani kene dagang, ngancani kene. Nek upama gak pinter ya wis lah, gak soleh, gak apa-apa. Gak nasab apik gak apa-apa angger pinter, tapi gak pinter ya gak apa-apa angger suge. Lumayan iki oleh marang tuwa suge umure wis 75. Wis kare ngenteni stroke pisan, ya. Terus bendino ngaji banter ceke nang wis. Gunane ngaji bismillah dukur iku mergo iku. Cek maratua nang wis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wah maratuane langsung blek. Langsung ngono wis. Iku asline asal usule ketoke rek. Masalah cik bantere moro-moro iki mesti ana kepentingan iki kita. Ana esensine. Oke. Tak baleni. Iyalah gak soleh ya gak apa-apa angger nasabe apik. Gak nasabe apik, gak soleh gak apa-apa angger pinter. Iyalah gak pinter gak apa-apa angger sugih. Iyalah gak soleh, gak nasab apik, gak pinter, gak sugih gak apa-apa angger taat setia. Iyalah gak soleh, gak nasab api, gak pinter, gak sugih, gak taat, asal ayu. Menurut tak? Asal ganteng tak ayu. Alah sing endingi. Gak soleh ya bab, wis gak apa-apa wis, gak nasab api, gak apa-apa wis, gak sugih gak apa-apa wis, gak pinter gak apa-apa wis, gak setia gak apa-apa, asal pantes. Menurut tak? Lumayan lah pantes lah. Iki nek dijak medayoh-medayoh lah. Nek digonceng ku yo gak nemen-nemen. Gak disuwit-suwiti wong. Gitu. Lho kon iki lho mele pemimpin iki lho. Soleh gak? Nasab apik gak? Pinter gak? Sogeh gak? Setia gak pantes yo gak lah ya apa sih kan itu yo apa kan itu yo apa kan itu Ngono ya, tapi wis iki wis. Ojo iki harus menambah energi, ojo ngurangi energi. Jadi apa saja lakukan, jangan sampai mengurangi energimu. Jangan mendengarkan lagu kalau tidak menumbuhkan energi baru. Itu apa saja? Jangan mengobati pasien kalau sesudah mengobati pasien engkau kelelahan dan kecewa. Harus setelah itu kamu makin sehat, makin sumringah. Buktinya mak iya. Betul enggak? Kamu masuk angin sakit terus dok panas sak murine yo. Engko jam 3 seger kon. Iya ta gak? Karena di sini Anda ndak berkurang energi, Anda tambah energi. Ono energi sing langsung kok terima, ono sing jik bersemi di dalam, ono sing jik potensi tok. Menesuk energimu tambah meneh. Ngono lho, Rek. Eh. Eh saiki tak jejel ngar Didik. Aku tak gini. Jadi gini. Kita kembali ke esensi literasi esensi. Ya bener ya. Literasi esensial gak apa-apa. Literasi esensi yo monggo, esensial literasi esensial yang monggo itu soal apa? Soal family konteks kata ya. Jadi sama dengan malak, muluk, malik, malaikat segala itu soal amin, aman, mukmin, iman itu kan sak family. Itu soal apa jenenge? Ketepatan sudut saja gitu. Nah, tapi kuncine ngene. Tak mulai teko. Katakanlah esensi karo literasi ki ono jarak. Tadi kan saya berang mengatakan Allah itu menciptakan makhluknya sudah pasti dengan takaran kemampuan dan kondisi tertentu, sehingga ada rumus la tudrikul absor, wahuwa yudrikul absor, wahuwa latiful khabir. Allah adalah zat yang para makhluk tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa melihat semua makhluknya. Dan ia maha lembut, dan ia maha mengabarkan. Nah ini komposisi yang kapan-kapan kita tafsirkan. Latif kok maringunu khobir, itu juga satu komposisi ilmu yang luar biasa. Nah, kenapa? Jadi kalau kata Sabrang tadi kan Allah itu bertajalli, meliterasi menjadi alam semesta. Tak ngunu ajari Sabrang. Kenapa Allah menerjemahkan dirinya menjadi simbol? Allah menerjemahkan dirinya ke level literasi. Sebab nek gak Allah menerjemahkan dirinya, awakmu gak iso ndelok Allah, karena kamu diciptakan untuk tidak bisa bertemu dengan dia secara wadah. Jadi kamu diciptakan dalam rangka Allah menciptakan jarak. Istilah jadi ini urusan jarak. Dudu jarak. Kone wah jan. Asosiasine langsung aku ngomong jarak nduk kono. Jarak. Kerungu aku. Soal jarak ini kamu harus rendah hati. Jarak itu penting apa tidak dalam kehidupan? Wis kon gak percaya kon karo bojomu nuemplek terus. Wis dadi kon sak jam iku raimu nuemplek ngene. Wis engko oleh 10 menit itu ambutok sing anu. Ambune rung, ambune cangkem. Dan gak ketok bojo ayune bojomu kalau tidak berjarak. Jadi nek berjarak irung bangir iku indah, tapi nek gak berjarak iku nyuces. Irungmu lho kedawan ini. Jadi jarak itu adalah syarat keindahan. Kalau tidak ada jarak, tidak ada keindahan. Maka Allah itu menciptakan keindahan dengan metode membuat jarak. Dia menciptakan jarak dirinya dengan makhluknya. Nah, jarak itu adalah antara esensi dengan literasi. Maka Anda tidak bisa ketemu Allah langsung dalam arti wujudullah. Yang Anda bisa ketemu adalah bayangan Allah atau tajallullah. Maka Sayyidina Ali tidak bisa menemukan daun kecuali dia merasakan hadirnya Allah. Kalau Abu Bakar untuk menemukan Allah dia perlu proses sosial budaya terus baru sadar Allah itu maha agung. Kalau Umar kudu tabrakan gelut sik pedang-pedaman, saduk-saduan terus kait